فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Maksudnya kaum Samud telah mendustakan para Rasul ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, Rasulun Amin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Apakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini dengan aman di dalam kebun-kebun serta mata air dan tanam-tanaman serta pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat sebahagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin? Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Saleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air pada hari yang tertentu. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan suatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kisah surah Asy-Syu'ara agak lengkap dari mula sampai habis tentang cerita Nabi Saleh alaihi salam. Maknanya ia bermula dengan satu permulaan dan dia habis tentang kisah kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Jadi situ kita dapati bahawa mereka telah didakwah oleh Saleh alaihi salam, salah seorang daripada bangsa mereka, daripada orang mereka, untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Ya, ini mentaatinya dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diterangkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, bahawa ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah melampau, janganlah buat kerusakan di muka bumi ini. Jadi orang-orang yang tidak mahu buat islah. Jadi kita faham bahawa melampau dan tidak buat islah yang merosak, ini adalah orang-orang yang tidak ikut Islam, yang tidak ikut Nabi mereka. Diterangkan antara kelebihan yang diberikan kepada kaum Samud ini, selain daripada tanam-tanaman dan sebagainya, mereka juga dapat memahat daripada gunung-gunung rumah-rumah yang mereka duduki. Mereka rajin buat. Jadi nak dekat sama dengan kaum Ad. Kaum Ad dia buat tinggi-tinggi, ingat. Yang ini dia buat kat segalang gunung, kaum Samud. Tapi mereka tidak mendengar akan dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Dia kata, kamu hanya manusia macam kami saja. Maka datangkanlah satu ayat, satu tanda jika benar-benar kau adalah seorang rasul. Kemudian tandanya, kata Nabi Saleh alaihi salam, ini dia seekor unta. Unta ini ada hari, ada gilirannya untuk mendapatkan air, dan untuk kamu pula ada waktu lain. Jadi bukan waktu yang sama, mungkin hari yang lain. Dan ini semua diketahui. Jadi ada gilirannya, Nabi Saleh sekian-sekian hari, sekian-sekian masa dia punya waktu. Jangan kacau, jangan ambil air tempat tu. Dan bila kamu ambil air, dia tak akan ambil air. Kemudian kata Nabi Saleh, jangan sentuhnya. Sentuhnya dengan keburukan. Kalau kamu lakukan, maka kamu akan dapat azab yang besar. Fayakhudzakum azabu yaumin azim. Jadi itu syaratnya. Dua syarat. Satu, kamu ada waktu untuk minum air, mesti lepaskan unta itu, biarkan dia minum waktu dia. Sama dia minum ke dia tak minum, yang penting ada waktunya. Kemudian lagi satu, jangan apa-apakan dia. Jangan sentuh ni bukan maknanya tak boleh sentuh langsung. Ini bukan lembu, kita katakan lembu suci yang tak boleh sentuh langsung, seperti sebagaimana di apa ni, lembu-lembu ataupun unta-unta atau binatang-binatang yang dimuliakan, diagungkan, sampai hampir disembah oleh sebahagian agama dan bangsa. Tetapi ini maknanya jangan sentuh dengan keburukan, maknanya jangan apa-apakan dia, jangan burukkan dia, jangan anaya dia, sakitkan dia. Kalau kamu lakukan demikian, maka kamu macam itu sikit aja dah boleh diazab oleh Allah SWT. Tapi yang berlaku adalah mereka bunuh unta ini. Jadi mereka aqaruha, mereka bunuh, mereka sembelih unta ini. Fa'asbahuna dimin, lalu mereka menyesal. Jadilah mereka menyesal. Menyesal bukan apabila selepas mereka lakukan itu menyesal, lepas tu nak bertaubat, bukan eh. Sebab penyesalan seperti ini mungkin masih boleh lagi dapat ampun. Menyesal adalah mereka menyesal waktu hari kiamat. Sebab Allah SWT tak memberikan taufik untuk mereka untuk bertaubat, bahkan Allah SWT tak menerima taubat mereka. Jadi kata Allah SWT, azab yang tinggup dan tipekan itu tidak diterangkan apa macam azab dia. Tapi yang penting kata Allah SWT, ini di dalam cerita ini yang demikian itu benar-benar terdapat ayat tanda. Tetapi kebanyakan daripada mereka tidak beriman. Kebanyakan daripada mereka di sini, mereka mana satu? Kaum Nabi Saleh yang lihat keadaan tersebut. Begitu juga orang-orang yang selepasnya, orang-orang selepas mereka, termasuk kaum Nabi Muhammad SAW. Dah diceritakan cerita begini, mereka tetap tidak beriman. Kebanyakan tidak beriman, bukan semua tak beriman, ada yang beriman, tapi kebanyakan tidak beriman. Kemudian sesungguhnya Rabbmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Baik, kalau buat faedah di dalam surah Syu'ara ni, surah Syu'ara, yakni plural untuk syair, jadi syair-syair, pensyair, penyair-penyair, terdapat cerita nabi-nabi yang banyak sekali. Jadi lepas satu nabi dia ceritakan. Jadi itu kalau kita lihat, diletakkan cerita-cerita itu dan dengan uslub ataupun cara yang hampir sama. Kazzabat Tsamudul mursalin, kazzabat Qaumun Nuhil Mursalin, kazzabat. Mungkin kita dimulakan dengan gitu, dan nanti akhirnya inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Nanti dia akan berhenti dekat situ. Jadi itu satu kisah. Jadi akan ditunjukkan kat situ, kalau kita perhatikan kisah-kisah ni, sebenarnya sebelum ni pun kita dah baca dalam surah Syu'ara, kita dapati bahawa ada persamaan dalam dakwah para anbiya ni, para rasul-rasul. Ada persamaan. Semua kata apa? Ini mereka semua aku, yang ni saudara daripada mereka. Mainkan Syu'aib aja, ada kata dalam ayat tu tak ada. Kemudian mereka kata dia yang adalah pesuruh Allah SWT, amin, yang diberi kepercayaan, yang boleh dipercayai. Kemudian dakwahnya adalah fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kita tahu takwa maknanya apa? Membuat amalan-amalan yang dapat menahan kita ataupun memelihara kita daripada azab Allah SWT di neraka. Jadi maknanya dengan kita laksanakan perintah Allah SWT dan kita jauhkan dari larangan Allah SWT, itu maknanya taqwa. Dan sebesar-besar taqwa, maksudnya kat sini orang belum lagi beriman lagi. Jadi sebesar-besar taqwa adalah at-tauhid, mengiktirafkan keesaan Allah SWT. Jadi sembah Allah SWT sahaja, jangan sembah yang lain. Itu sebesar-besarnya taqwa. Yakni kamu bertauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya itu adalah kita dapati tafsirannya. Dan kata nabi-nabi semuanya itu, mereka katakan wa ati'un, dan taatlah kepada aku. Jadi kita dapati bahawa nabi mereka mewajibkan ketaatan kepadanya. Dan kita tahu ketaatan kepada nabi ini bukannya supaya sembah ya, sembah Allah SWT. Taat kepadanya, taat kepada syariatnya, taat kepada khabar, membenarkan khabar-khabarnya, sebab dia adalah rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat, ikut dia. Nah, ini yang kita kena perhatikan, sebab kita pun ada nabi, kita pun ada rasul, dan dakwahnya sama juga, iaitu untuk kita bertakwa kepada Allah dan kita taat pada rasul. Jadi di sini sebagian orang boleh bertakwa kepada Allah SWT, maksudnya dia boleh jadi orang baik, dia boleh beriman dengan Allah SWT. Tapi bila nak disuruh taat kepada Rasulullah SAW, dia kata kami beriman pada Rasulullah, tapi nak taat kepada dia tu tengok keadaan. Nak kena tengok keadaan. Kalau yang dikata, yang disuruh itu nampak ada logiknya, ada kemajuannya, ada barulah kita boleh ikut. Yang mana macam tak logik, yang mana macam lapuk, kita tak nak pakai. Jadi ini satu lagi jenis manusia. Yang ada, yang kita kalau takwa kepada Allah SWT, memang kita insyaAllah nak bertakwa kepada Allah SWT. Tetapi daripada sudut perintah, larangan yang datang daripada Rasulullah atau daripada Rasul itu, kita tak boleh terima. Melainkan yang sama maknanya ataupun yang menepati apa yang ada dalam kitab Allah. Sebab kita nak bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kalau perintah Rasul-Rasul itu serupa dengan apa yang ada dalam Quran maknanya, dalam kitab Allah, baru kita nak ikut. Maknanya yang tidak, kita tak nak ikut. Dia mesti dibenarkan oleh Al-Quran lah, dia pilih-pilih. Jadi mana yang tengok tak ada dalam Quran saja, dia tak nak ambil. Dia tak nak ambil. Mana yang ada dalam Quran, dia nak ambil. Ini masalah ini yang orang-orang zaman sekarang sudah lama juga lah, bukan sekarang, yang digelar sebagai Quraniyun. Assalamualaikum. Quraniyun ini mereka yang hanya berpegang kepada Al-Quran sahaja dan menolak As-Sunnah. Dan yang ini banyak golongannya. Ada yang menolak As-Sunnah itu seluruhnya, keseluruhannya, dia tak nak pakai melainkan Al-Quran sahaja. Yang ada menerima As-Sunnah ataupun menolak As-Sunnah tu sebahagiannya atau sebahagian besarnya. Jadi mana yang datang yang bersesuaian dengan Quran, dia pakai. Mana yang tak, dia tak pakai. Ataupun mana yang merupakan, kita katakan syariat macam keimanan, ibadah, itu semua dia pakai. Tapi bila ada kena-mengena dengan tradisi tu, maknanya macam kita katakan dalam bab-bab muamalat kehidupan, dia tak nak pakai. Jadi bab keimanan pakai, keagamaan yang ni ritual tradisi, apa tu namanya, ibadah-ibadah, ritual ibadah dia pakai. Tetapi bila bab kehidupan sosial dan sebagainya, dia tak pakai. Dia tak pakai maknanya apa? Kati dia lah, dia nak pakai apa yang dia rasa boleh. Jadi orang-orang ni kita dapati bab macam pakaian, tak ada pada dia apa-apa, aurat ni semuanya tak ada. Sebab dia kata apa? Ini bukan bab keimanan, ini bukan bab solat, agama, apa, ibadat. Ini bab amalan ni, bab apa kita katakan tu, bab kehidupan, tak ada. Jadi makan pakai tangan kanan ke, minum pakai tangan kanan ke, dan sebagainya, tidur macam mana, adab-adab solat salam ni semua kena tolak. Cara transaksi bermuamalat semuanya ni ini ditolak, ini ditolak. Dan ini dimulakan Allahu a'lam daripada mana lah, tapi yang saya ingat dia mula di Mesir. Mungkin dia mula kat Turki ke, atau mungkin dia mula kat tempat lain ke, tapi dia mula di Mesir. Gerakan yang mengatakan sunnah itu ada dua macam. Dan kutak-kutak saya dia adalah seorang pemikir ataupun macam orang yang dihormati, disegani lah dalam agama di Mesir. Mereka ada kata-kata seperti ini, dan saya rasa sampai sekarang ada orang yang masih ikut cakap-cakap itu. Antaranya adalah Umar, doktor, dia dah dapat agak doktor lah. Umar dan beberapa orang lain yang popular, yang melawangkan tentang apa tu, tentang modernisasi lah dan sebagainya. Okay. Jadi sekarang ini telah diikuti lah oleh arus-arus di Asia dan sebagainya, di Malaysia dan seterusnya. Dia katakan dalam bab transaksi dan apa semuanya ni tak payah pakai Al-Quran. Jadi kalau mereka kembali kepada Quran, kita dapati apakah dakwah rasul-rasul semuanya? Ini dia. Innilakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang dipercayai untuk kamu. Allah pilih aku untuk jadi rasul. Aku dipercayai. Okey, fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada-Ku. Jadi itu syarat. Jadi bertakwa, okey. Bertaat kepada Rasul SAW, dia umum, dia tak ada pengecualian. Kalau kita dapati dekat situ, tak ada pengecualian ya. Kalau ada pengecualiannya, tentu Rasul akan terangkan. Dia kata ni khas untuk aku, tapi kamu tak payah buat misalnya. Ni khas untuk aku saja boleh buat, kamu pula tak boleh buat. Jadi ini semuanya kalau ada pun akan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak ada, semuanya asalnya apa yang disyariatkan untuk Nabi Muhammad SAW adalah juga disyariatkan kepada siapa? Kepada umatnya. Baik, dalam surah An-Naml pula Allah SWT telah berfirman, walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihan an ya'budullaha fa idza hum fariqan yahtasimun. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka soleh yang berseru, beribadahlah kepada Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang bermusuhan. Apa ni dua golongan yang bermusuhan? Ada yang beriman, ada yang tak beriman dan bermusuh. Ada yang ikut Nabi Saleh AS, ada yang tak ikut. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu, yang ini Nabi Saleh berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Apa makna menyegerakan keburukan sebelum kebaikan? Lima tasta'zilu Nabi Sayyati Qablal Hasana. Apa keburukan, apa kebaikan kat sini? Sebelum tu diperintahkan mereka untuk apa? Beribadahlah kepada Allah. Jadi ada yang buat, ada yang tak buat. Jadi ini adalah kepada orang yang tak buat kan. yang tak ibadah kepada Allah, yang tak tauhidkan Allah SWT, yang tak nak beriman ni, dia kata apa? Kenapa kamu minta supaya disegerakan keburukan sebelum kebaikan? Yang ni sebelum kamu minta kebaikan. Jadi minta segerakan keburukan ni macam-macam tafsir. Yang pentingnya adalah mereka enggan beriman. Jadi perbuatan enggan beriman itu adalah minta ke apa? Minta keburukan, minta disegerakan keburukan. Kenapa kamu tak nak cepat-cepat buat kebaikan atau minta kebaikan dengan beriman? Kerana beriman tu, walaupun kita tak minta sesuatu, dengan kita beriman tu maknanya kita dah minta kebaikan daripada Allah SWT. Dengan kita buat tak baik tu maknanya kita dah minta disegerakan keburukan. Iaitu tu lazimnya. Jadi ini adalah kata-kata daripada natijahnya. Jadi diambil daripada natijahnya. Walaupun orang tak cakap, tapi inilah konsekuensi perbuatan tersebut. Di sini kalau di dalam hujah, argumentasi, kalau kita berdialog dan sebagainya dengan orang yang tak setuju tentang sesuatu perkara tu, tak kira dalam agama ataupun tidak, jadi dia kata macam gini. Dia kata ini adalah pendapat dia lah misalnya. Jadi kita kadang-kadang tahu bahawa dia tak cakap lebih daripada itu. Tapi maknanya adalah kalau kamu cakap macam gini, maknanya kamu mesti cakap macam gini. Ataupun maknanya kamu berpendapat macam gini. Ini konsekuensi daripada kata-katanya. Lazim kata macam gini, mesti macam gini pun boleh. Kalau awak kata ini boleh, maknanya kalau macam gini pun boleh. Jadi kalau misal kata muzik itu boleh asal tak ada hawa nafsu, tak kira apa, dungu cek pun boleh asal tak ada hawa nafsu, asal tak ada yang bersalah dengan agama. Sebab apa? Kalaulah kita katakan selagi dia bukannya lagu keagamaan tertentu misalnya, yang mana kita haram nak buat, nak ikut. Jadi kalau ada tradisi semata-matanya, bolehlah awak main, boleh awak dengar, boleh awak beli tiketnya, boleh buat CD-nya, boleh buat apa-apa je, videonya dan sebagainya, MTV-nya ke apa, semua boleh lah, apa je, majalah untuknya, semua boleh. Dia tak cakap. Tapi konsekuensi daripada kata-katanya. Ini namanya ilzamul qaul. Ilzam tu maknanya mewajibkan, lazim punya mewajibkan kata-kata sesuatu orang walaupun dia tak cakap. Tetapi ada pula satu guideline kat sini. Lazimul qaul laisa bil qaul. Konsekuensi sesuatu pendapat bukannya pendapat. Jangan letakkan sesuatu yang orang tak cakap. Kita tak boleh katakan pendapat imam ini adalah boleh buat gini. Dia tak cakap. Tetapi kita dapat daripada mana? Daripada lazim pendapatnya. Tak semestinya all the time, selalunya, bahawa dia adalah juga pendapat mazhab daripada orang tersebut atau fatwa. Itu bahaya. Orang tak cakap, dia cuma cakap kat sini je. Lepas tu ada kes lain, kita pakai lazim daripada pendapat itu kepada sini. Kemudian kamu kata ini adalah pendapat mufti ini, dia dah cakap pasal masalah ini, ini boleh buat gini, ini boleh buat gitu dan sebagainya. Ini perkara yang berbahaya. Jadi kalau kita nak cakap pun, kita kata dia kata macam ini, dan kalau kita nak cakap pun, konsekuensi lazim dan pendapat ini adalah begini. Tapi jangan cakap bahawa dia dah cakap. Kenapa? Bila awak cakap dia dah cakap, dia mungkin kata saya kata macam ini, tapi bab ni tak boleh sebab ada lagi yang apa ni, yang menghalang dan sebagainya. Saya tak, itu part sini aja, saya tak kata kat sini boleh. Jadi dia tak cakap benda yang sahih, yang jelas. Jadi jangan pakai, jangan gunakan, nanti kita bohongkan ulama pula. Ini banyak perkara yang apa ni, yang dalam apa ni, kita katakan pembahasan fikih lebih-lebih lagi, banyak dikatakan seperti ini. Ada orang kata mungkin orang ni halal, ni halal, ulama cakap. Lepas tu kita bawa satu gambaran, satu senario yang buruk daripada itu. Lepas tu kita katakan ulama cakap macam ini pun haram, pun halal misalnya. Jadi semua tak tepat. Kita tahu mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Arak hukumnya haram. Tapi kalau arak itu diperbuat daripada selain anggur, no, selain kurma. Kurma tu anggur? Kurma. Nabi anggur. Selain daripada itu, daripada beras ke, daripada apa ke, maka dia tak haram. Dia hanya haram bila dia memabuk, memabukkan. Jadi mungkin sikit-sikit lagi, lagi tak mabuk, dia tak haram. Bila dia dah mabukkan, dia dia haram. Kenapa wahai Abu Hanifah? Kerana yang dinamakan khamar tu, arak tu adalah yang diperbuat daripada apa? Saya pun terlupa lah. Kita taruhlah dia terbuat daripada kurma misalnya. Daripada kurma. Saya daripada anggur lah. Daripada anggur. Jadi yang lain tu tak masuk dalam makna kalimah bahasa Arab khamar. Ijtihad, ijtihad dalam dia kata ni. Jadi yang lain tak ada. Tak ada, kemudian tak datang pula hadis pada dia tentang tentang apa ni, tentang bahawa arak tu juga ada daripada daripada bahan-bahan lain. Maka dia kata yang ini je haram. Sebenarnya dia bukan pada pandai. Kalau kita kita sangka sangka buruk dengan dia, kita kata apa ni pandai-pandai, apa ni semua, tak tahu nak kias ke nak apa semua. Dia menunjukkan Abu Hanifah dekat sini rahimahullah ta'ala, dia strict mengikut sunnah. Hadis kata macam ini je ataupun Quran kata macam ini je, inilah hukum dia, dia tak nak lebih kan. Dia tak nak ta'addi, dia tak nak sambungkan sampai kepada yang lain-lain. Tak nak kias-kias. Sebab tak ada orang kata Abu Hanifah ni selalu mazhab ra'i kan, selalu ikut pendapat, selalu ikut akal aja. Konon hadis kadang ditolak dan sebagainya. Ini antara contohnya Abu Hanifah rahimahullah strict pada pada Al-Quran, pada hadis. Okey. Taruhlah macam gitu. Jadi mungkin kita pula yang baca, kita dengar Abu Hanifah kata Nabi ni yakni yang selain daripada yang buat daripada anggur ni, ni halal selagi tak mabuk ataupun gitu, kita dengar kalau dengar. Lepas tu kita kata kalau gitu, kalau gitu, oh yang jenis macam ini halal lah. Ha. Misalnya apa entah nama dia tu kan, tadi saya nampak ada baru punya singha pula eh, baru punya ini halal, ini tak ada nama Rasulullah SAW, ni halal, lazimul qaul, lazim pasal tak mabuk je misalnya. Jadi ini semua bahaya, ini semua bahaya. Jadi mazhab Abu Hanifah ni, ini bukan Abu Hanifah betul lah, kita katakan tentang tuhmahan-tuhmahan terhadap ulama ni kebanyakan tak benar. Kan orang yang cakap-cakap ni, diorang tak betul-betul kenal ulama-ulama yang dia cakap tu. Dia dengar daripada hearsay je. Dia dengar gini-gini, pendapat dia gini-gini, ini yang masyhur. Lepas tu dia kata ulama tu macam-macam tu. Tak lama dahululah, banyak mazhab, lebih-lebih lagi daripada golongan ahlul hadis, yang hafal hadis tu semuanya, diorang paling anti, musuh dengan siapa? Mazhab Abu Hanifah ni. Dan diorang panggil ni madrasah Al-Ra'i, masyhur ya, dekat Iraq tu. Ada pun kita ahlul hadis. Kita adalah ahlul hadis, ada madrasah hadis tu, madrasah apa tu, madrasah pakai akal ni. Itu marah betul. Orang selalu tuhmah, tuhmah demi tuhmah. Ada tolak hadis, tolak hadis, tolak hadis. Jadi ini satu perkara yang kita tak apa ni, tak sepatutnya lakukan. Kerana kalau kita lihat sebahagian ijtihad dia menunjukkan bahawa dia ada orang yang amat menghormati, menghormati hadis, menghormati hadis. Dan itulah sebenarnya kita sepatutnya baikkan kepada kepada ulama. Kita lihat lagi satu contoh. Kita tahu bahawa orang yang musafir, orang yang musafir, umur kata apa, apakah kelonggaran yang boleh dia dia diberikan kepadanya untuk dalam masalah solat. Dia boleh qasar solat, betul tak? 4 rakaat punya solat, dia boleh sembahyang 2 rakaat. 3 boleh sembahyang 2 rakaat. Baik. Jadi kalau kita lihat Abu Hanifah, dia kata bukan masalah jamak, jamak takhir, jamak, jamak takhir, masalah jamak takhir. Yang kita kombinkan solat ni, dia kata hanya boleh buat dekat mana ni? Dekat padang, dekat Muzdalifah saja. Jamak taklim boleh buat dekat Arafah saja. Jamak taklim maknanya kita depankan solat tu, Zuhur dengan Asar boleh buat dekat Arafah saja. Lepas tu yang jamak takhir buat dekat Muzdalifah je maghrib dengan isyak tu, lambatkannya. Dalilnya adalah, dalilnya adalah sunnah Rasulullah SAW dalam buat haji tu. Dia kata hampir wajib mesti buat macam itu, tak boleh cara lain. Ulama lain kata pula itu adalah sunnah. Tetapi kalau tak buat pun masih tak mengapa lah, maknanya masih sah lagi lah, tak berdosa. Jadi kita dapat bagaimana satu contoh mazhab Abu Hanifah berkenaan dengan masalah fikir yang kadang-kadang menunjukkan bahawa beliau kuat berpegang kepada sunnah. Jadi jangan salah faham tentang ulama-ulama ni. Macam mana pun mereka insya-Allah tak ada niat nak sengaja nak bersalahan dengan Al-Quran, dengan hadis. Tak ada niat macam gitu, nak ikut hawa nafsu, nak sukakan orang ramai, nak ikut selera orang ramai. Tetapi dalam waktu yang sama kita kena iktikadkan bahawa mereka tu dalam mencari kebenaran tu dan ijtihad tu, kadang-kadang mereka dapat kebenaran tepat ijtihad mereka, dan kadang-kadang mereka tersilap. Jadi isunya adalah apa? Kena hati-hati terhadap kesilapan, kesalahan ulama dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita tak sampai mengikut dia, mengikut kesalahan-kesalahan tersebut. Bagaimana nak tahu kesalahan-kesalahan ulama? Kita kena ada ilmu. Kemudian juga biasa ini diterangkan oleh ulama-ulama lain. Jadi kita kena lihat tu. Jadi kita jangan masuk dekat dia punya kesilapan. Dan bila kita tak ikut kesilapan dia, dan bila kita tidak, bila kita menegur atau menerangkan kesilapannya, tak bermakna kita telah menjatuhkannya, menurunkan darajatnya, atau merasakan kita lagi pandai daripadanya. Itu semua silap. Itu semua adalah satu sikap atau pandangan yang silap. Kau lagi pandai daripada Abu Hanifah ke? Kan ada orang cakap macam itu. Ini ada benda-benda. Dan lepas tu kadang-kadang kita dapati pendapat-pendapat tersebut tak datang daripada Abu Hanifah langsung pun ada. Sebab kadang-kadang bukan lazim mengukur, kadang-kadang pendapat isyak-isyak dia punya pengikut ke pengikut. Saya pernah jumpa satu orang mazhab Abu Hanifah di Masjid Namirah tu, Masjid Khif. Kita Belunjur tidur ngadap kib kiblat, ataupun belum tidur lagi lah yang kaki ngadap kiblat. Dia marah macam nak apa. Mazhab Abu Hanifah orang India ni dia ada sikit lain macam sikit. Marah macam nak apa? Saya tak tahu dia tak boleh ke tidak lah. Tapi macam lah. Jadi dia dah anu. Dia cakap dengan kita, kita pun tanya apa punya. Dia dah lepas dah, dia kata tak boleh dia mengadai kiblat ni, kurang ajar dan sebagainya. Lepas tu dia kiaskan dengan semua benda, bersetubuh dengan ni, boleh mengadai kiblat ke apa, semua tak boleh. Jadi bila kita tanya, apa dalilnya? Tak ada pula dalilnya. Yang ada cuma waktu tidur Rasulullah SAW, dia selalu yang ngadapkan apa tu, kanan, bahu kanannya kepada kiblat. Okey, kita faham. Lepas tu bila ditanam sesuatu orang tu, dia tanam pun macam itu juga, tertidur juga. Tapi bila masalah orang buat salah ke, sampai kena ingkar macam itu, tengok eh. Orang tak rokok belum tahu lagi, dia pergi sana, dia kata engkau kenapa buat gini. Tapi orang buat macam gini kat lama je, dia boleh ingkar. Faham tak kenapa dia? Dan tadi Abu Hanifah ke pendapat dia tidak? Allah Alam. Dia kata aku dengar. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Cuma kita kena puji eh. Dia punya berani lah nak ingkar pasal dia punya pendapat pun. Itu kena puji. Kalau dia ada ilmu, insyaAllah dia gunakan dia punya sikap yang berani tu untuk perkara seperti itu. Alhamdulillah. Ini sebagai satu kisah aja tentang masalah apa tu, bertaat kepada Rasul eh. Taat kepada Rasul. Jadi di sini kita katakan, kata Nabi Saleh, kenapakah kamu bersegera minta disegerakan keburukan sebelum kebaikan? Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi kita tahu sebab dapat rahmat, turhamun, dirahmati Allah, adalah dengan minta ampun. Tak pun istighfar, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Jadi mereka jawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan olehmu dan oleh orang-orang yang bersamamu. Mereka dapat nasib malang ni sebenarnya sebelum Nabi Saleh dakwah kepada mereka pun. Kenapa mereka nasib malang? Pasal tak ada berkat. mereka tak dapat berkat daripada apa ni pekerjaan-pekerjaan mereka kerana mereka telah maksiat kepada Allah SWT. Lebih Nabi Saleh datang macam koinsiden gitu, dia punya keadaan tak bagus, ekonomi dia tak bagus, dia salahkan dakwah, dia salahkan Nabi Saleh dan orang-orang bersama beliau. Jadi kata Nabi Saleh, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu adalah kaum yang diuji. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerosakan di muka bumi. 9 jahanam ke eh? 9 hero ni eh? Masyur siapa nama dia sebenarnya. Dia tukang buat rosak kat muka bumi, gangster besar zaman Nabi Saleh. Ini satu-satu apa ni cabaran. Kalau awak kena dakwah kat situ, ada mafia-mafia macam ni, saya nak dakwah, takut tak nak masuk. Tapi dia kena buat, dia kena buat juga. Dia tahu bahawa Allah SWT akan pelihara dia. Jadi mereka ni buat rusak muka bumi ni, wala yuslihun, kata Allah SWT, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahawa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya. Siapa? Nabi Saleh. Dengan tiba-tiba berserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada ahli warisnya bahawa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Jadi dia kata apa? Terus sumpah. 9 orang ni duduk kat satu bilik, satu rumah ke, mari kita sumpah dengan nama Allah. Sumpah dengan nama apa? Dengan nama Allah. Ini bukan, kalau nak baca dengan bahasa Arab dia, dia kata apa? Qalu taqasamu billahi. Billahi, clear. Bersumpahlah kita semuanya dengan nama Allah. Kenal Allah tak? Kenal, kenal. Tahu nama Allah. Bukan tahu je, pakai nama Allah nak sumpah. Maknanya satu benda yang diagungkan. Ini tauhid ke bukan ni? Tauhid. Tauhid apa? Rububiyah. Sifat kerububiyah, ketuhanan Allah SWT. Kata mereka, mereka orang beriman? Tidak. Ini adalah dalil rad untuk pendapat Murji'ah yang kata cukup je kenal Allah SWT je. Tak payah nak apa? Nak buat amal. Tak payah nak buat amal. Kita kata Ahlus Sunnah Jamaah tak ada, tak cukup kenal Allah SWT, tetapi kena tak cukup cakap pun Allah SWT tu syahadah tu, tapi mesti juga kena beramal. Tak beramal dia bukan beriman lagi. Ya dakwal iman. Jadi mereka buat janji semuanya, kita pergi serang hendak Nabi Saleh ini. Kemudian bila besoknya, bila orang kata kita, sebab kita orang jahat sekali kat dalam kota ni, maka kita kan kita tak nampak pun dia punya mati, kita tak menyaksikan kematian keluarga itu, kita tak buat. Dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Wahum la yash'urun. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Dan telah kami selamatkan orang-orang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Jadi, dan mereka itu selalu bertakwa tu, yakni dengan sebab mereka itu selalu bertakwa. Wakanu yattaqun, dengan sebab mereka selalu bertakwa. Jadi, dapat tak mereka bunuh Nabi Saleh? Jawabnya, tak dapat. Tak dapat. Jadi ini satu bukti bahawa Allah, bahawa Nabi Saleh ini adalah Nabi yang benar. Ini satu mukjizat tu Nabi Saleh. Sebab dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang anak-anaknya nak bunuh dia, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sama tak dengan Nabi Muhammad SAW? Ada tak orang nak bunuh dia? Ada. Ada orang tak nak hapuskan dia kota Madinah sekali, orang-orang Islam, lelaki, perempuan, anak-anak semuanya. Ada. Dapat tak mereka lakukan? Tak dapat. Bahkan apa yang berlaku, orang-orang tersebut yang salah, dan akhirnya diorang pula yang beriman. Ini dalam sejarah. Ini latest punya dalam sejarah. Siapa belajar sejarah mesti tahu bahawa ini bukti bahawa orang ini namanya Muhammad ini dakwah ni betul. Dan apa yang dia cakap tu, mengkaji apa dia cakap, dia kata dia datang daripada Allah, Allah sifatnya begini dan sebagainya, dia bawa Islam lah yang senang. Maksudnya Islam tu adalah agama yang yang betul. Daripada situ dia sebab tu dah dah beriman. Ini hujah bagi orang-orang yang yang mengetahui. Seperti Allah kata adalah hujah ataupun tanda bagi orang-orang yang mengetahui, qaumin ya'lamun. Jadi kalau mereka kata kita ke siapa, awak ke belum pergi tempat dia dakwah dengan dia, ajak pergi masjid ke, lepas tu kalau dia mati dalam keadaan apa ni tidak beriman, dia dia masih ada uzur lagi, jadi kita tak tak perlu sampai situ, tak perlu sampai situ. Cukup dia dengar tentang Islam, dia tak tahu tentang Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, kemudian dia tak beriman pada aku, maka kana min ashabinnar, maka dia adalah daripada penghuni api neraka. Jadi kita kena faham masalah apa ni dakwah ni, bila apa ni kita katakan dah sampai dakwah, belum sampai dah dakwah, dah sampai seruan, belum sampai seruan, tak mestinya ada orang Islam pergi kat sana cakap dengan dia dan sebagainya. Tidak. Lepas tu kita katakan tak adalah, kita janganlah kasar-kasar sangat dengan orang Kristian ni, jangan kasar-kasar dengan orang putih ni, dia belum dapat dakwah lagi misalnya. Jadi kalau dia mati janganlah sampai tak tak tak boleh itu, tak boleh ni sangat eh. Kita ke apa keras sangat dan sebagainya, tanpa dia masuk masuk syurga. Ni dah masalah ni. Dia banyak buat baik juga ni ha. Dia ada rumah anak yatim lah, ada rumah orang cacat, rumah orang buta, rumah orang apa ni sakit bawah pinggang, semua dia buat. Tantai Allah terima dia. Walaupun dia dia, dia tak beriman, tantai Allah terima. Ni dia, ni datang. Pasal dia ikut hawa nafsu, ikut perasaan. Takkanlah Allah kejam sangat nak gitu, nak gini dan sebagainya. Ni dia. Dia kita ada. Tak ada. Dan tak boleh kita cakap dia kafir. Ini lagi satu masalah, tak boleh cakap dia kafir pula. Dia apa dia? Jadi untuk kita ni lah, tak payah sampai macam itu. Sebab tu Allah kata ya'lam yakuni alladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir daripada golongan ahli kitab munfakkin, yakni akan akan lepas munfak, yakni akan akan melepaskan diri munfakkin daripada daripada kebenaran ni, yakni mereka tak tak berpecah belah ni, sampailah datang kepada mereka al-bayyinah, yakni penerangan dan bukti. Jadi ini masalah mereka. Ini juga contoh untuk kita. Faedahnya adalah seburuk-buruk kepecahan, seburuk-buruknya kekufuran ataupun pengingkaran, bila dah datang bukti, bila dah datang bayyinah. Kalau belum, dah buruk juga. Tapi tak seteruknya orang yang dah dapat bukti, dah dapat dalil, lepas tu berpecah belah atas dalil. Ini dah ada hadis, lepas tu ada dua tiga pendapat menunjukkan khilaf itu bukan rahmat. Khilaf itu bukan rahmat, tapi adalah bala. Jangan ingatkan semua khilaf rahmat, jangan salah faham maknanya khilaf rahmat eh. Pasal apa? Itu sama macam jadi orang Yahudi sampai 70 berapa? 1. Lepas tu Kristian 72, kita lagi teruk 73. So khilaf bagus ke? Alah, ni khilaf. Apa enggak dia khilaf habis, ambil suka boleh. Mana boleh? Kalau khilaf bagus, khilaf ni rahmat, Allah tak perintahkan kita apabila khilaf balik kepada Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Kamu berselisih pendapat tentang sesuatu perkara, apa perkara pun, pulangkan balik kepada kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya suruh cari rajih, suruh cari pendapat satu yang yang betul, jangan khilaf. Jadi itu adalah mas'a ataupun usaha, usaha kita untuk tak adakan khilaf. Jadi bila kita datang kepada orang, nanti ada orang kata kita, kenapa awak ni? Kan khilaf, takkanlah dia nak buat apa, awak nak buat apa dan sebagainya. Jadi kita faham eh, itu bukan, itu bukan apa ni maksud daripada syariat. Baik, kemudian selanjutnya dalam surah Fussilat, Allah SWT telah berfirman, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ana 'alal huda fa'akhadhathum su'iqatul 'adhabil huni bima kanu yaksibun wa najjaynal ladina amanu wa kanu yattaqun. Dan adapun kaum Thamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, dapat petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta, yakni kesesatan, dari petunjuk itu. Maka mereka disambat petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Kena azab ada sebab. Dan kami selamatkan orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk apa tu yang mereka dapat? Mereka dapat petunjuk. Fahadainahum. Allah berikan petunjuk. Kan siapa-siapa lagi Allah berikan petunjuk. Jadi ini menunjukkan petunjuk itu bukan satu makna aja, tapi ada dua makna. Petunjukkan sini bukan petunjuk taufik sampai untuk beramal kepada dengan petunjuk, tapi petunjuk ni ialah tunjukkan kebenaran aja. Belum kasih petunjuk untuk beramal, berusaha kepada kebenaran tersebut. Maknanya dah ditunjukkan tanda-tanda, dalil-dalil dan sebagainya. So untuk kita, untuk rasul-rasul sebelum kita, mereka punya tanggungjawab, responsibility mereka adalah beri tunjukkan orang. Tapi tunjuk mana satu? Jalan-jalannya, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Itu je. Kat mana-mana dengan apa cara pun. Dengan mulut, dengan tulisan, melalui email, melalui apa saja, dengan tulisan orang ke, semua adalah bawa petunjuk tu sebenarnya. Baik, kemudian mereka nak terima, tak terima, awak jangan marah-marah. Awak jangan maki hamun. Kamu condemn, go to apa semuanya, itu marah-marah. Tak ikut. Ni tak ada ulama' yang cakap ni. Awak tak tahu ni siapa cakap ni. Ulama' besar ni, syekh ni. Marah betul dia. Relax lah. Jangan sampai macam gitu. Ini apa? Awak punya tujuan apa? Awak punya tanggungjawab adalah tunjukkan aja lah. Kan lepas tu nak terima, tak terima, kita lewat doa kan je lah dia, dia terima. Kalau dia marah-marah, dia maki hamun apa semuanya, awak tengoklah ni orang safa, orang jahil ke atau orang apa. Ini kata Allah SWT apa? Fa'arif anil jahilin. Jawabkan daripada orang yang menjahil ni. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Salamun alaikum. Kita tak adalah nak sibuk-sibuk dengan orang-orang yang jahil ni. Kemudian dalam surah Al-Qamar dia juga berfirman, kazzabat thamud bin nudur faqalu abasharan minna wahidan nattabi'u inna idzal lafi dhalalin wa su'ur أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قوم ثمود pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, benar-benar dalam keadaan sesat dan gila. Jadi ikut manusia macam kita je adalah keadaan yang sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Yang kita terang tentang apa ni, kesombongan, takaburnya kaum Nabi Samud ini. Jadi tak ada alasan lain tak ikut Nabi Samud ni melainkan apa? Mereka takabur, dia rasa lebih tinggi daripada orang ini. Sebenarnya ia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cubaan bagi mereka. Maka tunggulah tindakan mereka dan bersabarlah. Dan beritakanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air itu terbahagi antara mereka dengan unta betina itu. Tiap-tiap giliran minum dihadiri, yakni oleh orang yang punya giliran muhtadir. Maka mereka memanggil kawannya yang teror, lalu kawannya pun menangkap unta tersebut dan membunuhnya. Fata'aqa fa'aqar. Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? Jadi sini kita dapat satu faedah tambahan tentang bentuk azab yang diturunkan atas kaum Nabi Samud, yaitu dengan diturunkan satu suara salihah yang keras. Dengan suara saja mereka pun jadi kanuka hasyimil muhtadir, rupa-rupa yang kering ya, habis semuanya berkeliaran. Dan dia juga berfirman, kazzabat samudu bitahwaha idhim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya kerana mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah yang soleh berkata kepada mereka, unta betina Allah dan minumannya. Sebab tu baris di atas, naqatallahi wa suqiyaha, bukan naqatullahi wa suqiyaha. Maknanya inilah unta betina, biarkan dia unta betina Allah dan minumannya, biarkan. Jadi disebutkan naqatallahi unta Allah. Adakah dia selain daripada Allah, ada Tuhan juga ke? Jawabnya tidak. Maknanya naqatallahi unta Allah, unta yang diciptakan oleh Allah SWT. Unta kepunyaan Allah, unta yang diciptakan oleh Allah SWT. Tapi kenapa unta ni special diidofahkan kepada Allah SWT? Nak muliakan unta ni macam Baitullah, macam Rasulullah, Kitabullah. Bukan maknanya dia ada kongsi sifat-sifat Allah SWT. Dan dalam makna yang sama juga Ruhullah, Ruh Allah tu maknanya apa? Ruh Allah lah, Allah ada ruh. Nabi Isa ada ruh Allah. Tapi jawabnya adalah, dia adalah ruh ciptaan Allah SWT yang dimuliakan. Jadi kalau Nurullah, Nurullah, cahaya Allah SWT habis. Tak jadi cerita lain. Nur ciptaan Allah. Tak ada pun Nurullah dalam Al-Quran, dalam hadis Nurullah tak ada pun. Yang ada Nur aja. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nurun telah datang kepada kamu cahaya dan kitab yang nyata. Kalau kitab dah nyata, takkan cahaya tu pun kitab? Kitab itu kan Quran tu. Quran tu memang cahaya. Jadi apa Nur tu? Rasulullah. Telah datang kepada kamu Rasul, yang ini Nur dan kitab yang nyata, ketafsirannya. Jadi kita faham bahawa Nabi SAW itu adalah cahaya. Betul lah, Nabi SAW adalah cahaya. Cahaya apa? Itu datang pula teori-teori falsafah-falsafah cahaya Allah SWT. Surat Nur, Nurun, Nurun ala Nur Yahdillahu biduri Allahu nurus samawati wa ghaf. Ya, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nur tu adalah Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Oh, Masya Allah, bagusnya. Baik-baik saya dah baca, boleh jawab. Itu antara yang problematik, kemuskilan. Allah SWT, wa'azim li nuran, kan ada kan? Yang cahaya apa yang kita maksudkan dekat sini? Kita minta cahaya dekat yamin, dekat kanan, dekat apa semua. Takkan cahaya Allah SWT. Takkan cahaya yang merupakan sifat Allah SWT dah bersatu dengan kita lah tu. Wa'azim lish nura, maknanya diputihlah tu dengan cahaya. Nabi SAW suruh dia apa ni, berdoa dengan doa ni. Sebab Nabi SAW cahaya. Nanti datang. Baik, yang itu macam nak jawab, adakah kita katakan tu cahaya daripada Allah SWT? Saya tahu orang minta nuran ke nur Allah. Tahu kan bahasa Arab nuran, dia kira kan nur, cahaya. So cahaya kat sini yang sesuai dengan apa yang dia minta kat situ. Cahaya, petunjuk, hidayat dan sebagainya, bimbingan dan seterusnya. Awak tak cakap nurullah, jadi cahaya, bimbingan. Macam Rasul SAW adalah nur. Bahkan dalam ayat lain, siraj. cahaya yang menyinari, yakni yang panas itu siraj. Wasirajan munira, yang menerangi lagi. Adakah maknanya dia cahaya? Maknanya dia kalau awak apa ni tak pakai spek hitam awak mesti silau ? Ataupun yang teruk lagi, kalau jalan, dia kalau jalan, Nabi SAW kalau jalan, tak ada bayang. Pasal tak ada bayang, pasal dia cahaya. Ini semua khurafat lah. Khurafat, subhanallah. Yudillu bihi kathiran wa yandi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Lah, ni Al-Quran ni dia menunjukkan ramai dan dia menyesatkan ramai. Tidaklah yang menyesatkan, yang sesat dengannya melainkan orang-orang yang fasik. Kenapa orang sesat? Kita boleh tak sesat, insyaAllah, sebab orang fasik, orang jahat, dalam hati ataupun kat luar. Kat luar tanda orang ambil apa ni harta manusia secara batil. Akidah-akidah ni, tarikat-tarikat ni lain tak ada nak dapatkan pengaruh. Lepas tu dia jadi dia ada power lah, pimpinan. Sampai ke pengintin yang betul tu pun takut dengan dia, nak dengar cakap dia. Sebab dia ada pengaruh. Itu kepastikan lah tu. Allahuakbar. Jadi sekarang nombor tiga, Ahlul Kitab tidak mengetahui berita tentang kaum Ad dan Samud. Nah, ini menarik Ini Yahudi dan Nasrani tak tahu cerita tentang kaum Ad dan Samud. Di dalam Al-Quran, seringkali Allah SWT menyandingkan antara kaum Ad dan Samud. Ini gandingkan Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah At-Taubah, Ibrahim, Al-Furqan, Sad, Qaf, An-Najm, Al-Fajr. Disebutkan bahawa berita kedua umat tersebut tidak diketahui oleh Ahlul Kitab. Bahkan keduanya tidak disebutkan di dalam kitab At-Taurat. Tetapi di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan bahawa Musa AS telah memberitahukan mengenai kedua kaum tersebut. Dan kat sini kita katakan ada khilaf lah, sebab ada dalil dalam Al-Quran pula. Tetapi dalam Taurat tak ada pula, dalam Taurat ni cerita kaum Ad dan kaum Samud. Tapi dalam Quran kata Nabi Musa ada cakap tentang ni. Dan kita tahu Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel, Nabi orang-orang Ahlul Kitab. Kita Nabi Musa kalau dah kasih tahu, maknanya orang tahu. Tapi macam mana dalam Taurat tak ada pula? Ini nak bahaskan. Jadi untuk kita yang penting, Quran dah katakan Nabi Musa ada beritakan tentang kedua kaum tersebut. Bagaimana difirmankan Allah SWT dalam surah Ibrahim. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari yakni nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Belum sampaikah kepadamu berita orang-orang sebelummu, iaitu kaum Nuh, Ad, Samud? Siapa cakap ni? Waqalamu Musa. Dia cakap pada siapa? Kaumnya. Kaumnya adalah Bani Israel, Ahlul Kitab. Belum datangkah kepadamu kaum-kaum sebelum berita orang-orang sebelummu, iaitu kaum Nuh, Ad, Samud dan orang-orang sesudah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang para rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Ya, kita kena perhatikan ayat ni sebab dia adalah dalil bahawa Bani Israel, Ahlul Kitab tahu tentang kaum Ad dan Samud ini. Mereka tahu tentang kaum Nabi Nuh, itu tak ada pasal. Tapi kaum Ad dan Samud katanya tak ada dalam Taurat. Jadi secara zahiriah, ini merupakan perbincangan antara Musa dengan kaumnya. Namun kerana kedua umat tersebut dari kalangan bangsa Arab, mereka tidak mencatat kisah keduanya dengan baik dan tidak berusaha untuk memeliharanya. Meskipun berita itu sangat popular pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dan mengenai hal ini kami telah menghuraikan secara rinci dalam buku At-Tafsir, segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah. Jadi itu ya, kita ingat nah rajihnya bahawa sebenarnya lu kitab dah diberitahu tentang kaum Ad dan Samud. Jadi problemnya bukan dengan Nabi Musa ataupun dengan kita katakan nabi-nabi dorang, tetapi adalah masalahnya dengan orang Yahudi yang punya kitab ni. Dorang tak catatkan betul-betul, sebab ini bukan cerita Bani Israel, ini cerita orang Arab. Dengan Samud orang Arab . Jadi mereka lama-lama mereka kata hilang dan tak ada. Sekarang kita masuk pada kisah kaum Samud dan peristiwa yang mereka alami, bagaimana Allah SWT menyelamatkan Nabi Saleh AS dan orang-orang beriman kepadanya. Bagaimana pula kaum yang zalim dengan kekufuran dan kesombongan mereka itu dibinasakan sampai ke akar-akarnya, serta penentangan mereka terhadap Rasul yang diutuskan kepada mereka. Yang keempat, Nabi Saleh AS mengajak kaumnya mengisahkan Allah Azza wa Jalla dan beribadah kepadanya. Bagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, bahawa mereka adalah bangsa Arab yang lahir setelah kaum Ad, dan mereka tidak pernah mau mengambil pelajaran dari kaum Ad tersebut. Oleh kerana itu, Nabi mereka Saleh AS berkata kepada mereka, wa ila tamuda akhahum saliha qala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum hadihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun alim wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la tu'tau fil ardi mufsidin. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Dia berkata, hai kaumku, beribadah kepada Allah sekali-kali, tidak ada ilah bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Rabbmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang kerananya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu di waktu Allah memberikan tempat bagimu di bumi, kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu maharaja lela di muka bumi membuat kerosakan. Maksudnya, Allah SWT telah menjadikan kalian sebagai khalifah setelah mereka. Mereka siapa ni? Menjadi khalifah setelah mereka kaum Ad. Ini kaum Samud, jadi sebelumnya kaum Ad. Agar kalian mengambil pelajaran dari apa yang mereka alami dan mengetahui kebalikan dari perbuatan mereka. Selain itu, dia juga membolehkan kalian membangun istana di muka bumi ini. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, dan kamu pahat sebahagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Artinya kalian benar-benar tekun dan ulet dalam mengerjakan dan mendirikannya. Oleh kerana itu, sambutlah nikmat Allah itu dengan rasa syukur dan amal soleh, pengabdian kepadanya semata yang tiada sekutu baginya. Dan janganlah sekali-kali kalian menentangnya dan menyimpang dari ketaatan kepadanya, kerana sesungguhnya kerugian dan penyesalan adalah akibat yang nyata dari penentangan tersebut. Oleh kerana itu, Allah SWT menasihati mereka melalui firman-Nya, atutrakuna fi ma hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim. Apakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negerimu ini, dengan aman di dalam kebun-kebun serta mata air dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, yakni yang tersusun rapi, indah, menyenangkan, lagi masak. Jadi apakah kamu akan ditinggalkan macam itu saja? Tak ada perintah, tak ada larangan. Watan fituna minal jibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan kamu pahat sebahagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Siapa mereka ni? Antara ni yang 9 orang tu. Selain itu, Nabi Saleh AS juga mengatakan kepada mereka, ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada bagimu ilah selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Kerana itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amat dekat, lagi memperkenankan doa hambanya. Jadi kalau dia dah dekat dan dia mujib, dia memperkenankan doa hambanya, doa lah, minta ampun, minta Allah SWT akan kabulkan. Jadi kalau kita doa, kita kata ya innaka sami'un mujib ataupun innaka qaribun mujib, dekat dan maha memperkenankan doa, insyaAllah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ini berdoa dengan Asma'ullahul Husna. Baik, jadi mereka ini diciptakan daripada tanah. Kita tahu bahawa yang diciptakan betul-betul daripada tanah siapa ya? Nabi Adam AS lah. Hawa tu pun diciptakan daripada Adam AS, daripada tanah. Tapi yang kaum-kaum ni semua diciptakan daripada tanah pula, kata Allah. Wa ansha'akum min al-ard. Maknanya apa? Ya. Mereka ni bukan directly lah daripada tanah, mereka dengan apa yang telah disifatkan daripada laki-laki dan perempuan, rijalan katsiran wa nisaan, laki dan unta yang banyak. Tetapi mereka ni semua daripada mana? Asal mereka, asal usul daripada tanah. Itu maksudnya. Jadi benda-benda macam ini, Kalau hati nak terima, insyaAllah senang aja. Tapi kalau hati tak nak terima, ah, ni ada pertengahan lah. Quran ni ada banyak, ada punya discrepancies ya. Sekejap daripada tanah, sekejap daripada laki dan perempuan, ni apa benda satu ni? Kalau nak cari pasal, carilah eh. Sebab kita tak nak susah-susah layan. Ada ke tak ada orang yang buat tadi kritis ni tentang Quran ada? Dia buat macam Injil. Sebab dia boring. Orang-orang apa ni Islam buka Injil dia bedah satu-satu eh. Wah, keluarkan satu-satu. Wah, ini salah ni. Ini sekejap 10,000, sekejap apa ni 100,000 lah. Dia dengar dengan dia marah, dia pun keluarkan Quran balik, dia pun cari salah. Jumpa juga eh. Nah, inilah antara. Padahal kalau kita tengok tak ada apa-apa pun. Jadi, maksudnya dia lah yang menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Dengan kata lain, dia telah memberikan bumi seisinya yang terdiri dari tanaman dan buah-buahan kepada kalian. Yang tak, sebab lagi satu, sebab makanan kita semua daripada tanah. Kalau kita tengok food cycle tu, kita faham lah dia daripada tanah. Dialah Rabb pencipta dan pemberi rezeki. Hanya dia ilah yang berhak diibadahi dan diisakan, kerana tiada ilah selain dia. Jadi ini maknanya la ilaha illallah semuanya adalah tauhid rububiyah kepada tauhid al-ubudiyah, supaya menyembah Allah SWT sahaja. Fastaghfiruhu thumma tubu ilaih, kerana itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Artinya, kata Ibn Kathir, tinggalkanlah semua yang telah kalian kerjakan dan mulailah melangkah untuk beribadah kepadanya. Takkan semua yang diorang kerjakan, jadi perkara-perkara buruk, maksiat, syirik yang mereka kerjakan, dan mulailah melangkah untuk beribadat kepadanya. Kerana dia akan senantiasa menerima taubat kalian serta memaafkan kalian. Dan kita tahu siapa yang masuk Islam, maka seperti seolah-olah dia tidak ada dosa, sikit pun kosong. Untungnya orang kafir masuk Islam. Sebab dosa yang dia buat bertahun-tahun tu semua ya, banyak macam mana, besar macam mana, ada mungkin bunuh orang lah, mungkin kita katakan sembah syirik sana syirik sini, semuanya itu diampunkan oleh Allah SWT. Sebab tu kata Nabi SAW, al-islamu yajubbu ma qablahu, Islam itu dia menutup apa yang sebelumnya. macam jubah untuk orang yang pakai jubah. Sebab tu jubah pakaiannya macam mana? Jubah dia keping gitu kan, dia tutup semuanya. Itu jubah. Jadi kalau awak masuk Islam, dia tutup semuanya yang selepas yang sebelum-sebelumnya. Jadi awak ada kata orang tu langkah ataupun kehidupan yang baru. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat. Lepas tu dalam rakyatnya rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Betul ke tidak tu? Dekat bracket rahmatnya. Betul ke tu? Bukan Allah betul-betul dekat secara fizikalnya. Ilmunya. Tapi rahmatnya boleh juga. Ilmu je, rahmatnya tidak. Anda faham makna dekat. Dekatnya ada macam-macam makna dekat. Betul tak? Termasuk dekat apa? Fizikalnya. Jadi kita punya fakta tafsir tentang dekat, kita tak ada masalah kat sini. Jadi dekat Allah SWT, dekat. Sebab apa? Allah SWT dengan planet ni semuanya, dengan langit dan bumi ni, langit dan bumi ini seperti dalam genggaman Allah SWT. Dalam genggaman Allah SWT. Dia ke jauh macam itu. Kita tak nak tunjukkan, kita boleh faham je sudah. Dekat. Jadi kalau macam mana pun untuk semua orang, semua makhluk Allah SWT, Allah dah dekat pun. Allah dekat. Secara fizikal Allah dekat ni. Tapi yang layak bagi Allah SWT. Tetapi yang dekat kat sini apa dia? Inna Rabbi qaribun mujib. Maknanya dia adalah qarib yang dekat, yang dekat yang khusus. Yang khusus untuk orang-orang yang bertaubat. Yang tubuh yang bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Ini dekat dengan rahmatnya. Adapun semua orang, Allah SWT dekat dengan ilmunya. Tapi untuk orang-orang ni, Allah dekat dengan rahmatnya dan terima taubatnya. Allah dekat dengan bimbingan hidayatnya, dengan kita katakan sokongannya dan sebagainya. Semuanya makna dekat. Dekat situ tak ada masalah kita katakan Allah dah ada dekat tempat dan sebagainya, sebelah kita dan seterusnya. Tak ada masalah kat sini. Al-ma'iyah al-qurbah. Nabi SAW orang yang paling faham bahasa Arab. Orang paling fasih bahasa Arab. Jadi dalam waktu mereka safar, kalau tak silap waktu buat haji ke apa, jadi mereka lah mula nak doa kuat-kuat. Bila diorang naik tempat yang tinggi, wadi tinggi sikit, mereka kata naik tinggi Allah Akbar. Allah Akbar, mereka kuat-kuat zikir lah ni. Bila turun subhanallah kuat-kuat. Nanti kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum. Relax, jangan terlalu gitu sampai macam gitu sekali. Atas diri kamu, kontrol diri kamu lah maksudnya. Irba'u ala anfusikum. La tad'una Yang penting kamu tidak menyeru yang jauh dan yang tidak dengar. Yang hanya tanya kamu menyeru ni, kamu menyeru ni adalah qaribun sami'un qarib, yang benar maha mendengar dan yang dekat. Dia tak payah nak ucik-ucik, sebab dia dekat dan dia maha mendengar. Ini jelas, ini misalkan faham apa maknanya. Tayyib. Ya kaum Samud itu berkata, ya Salih, qad kunta fina marjuan qabla hadha. Hai Salih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Maksudnya kami berharap akal fikiranmu sempurna sebelum engkau mengucapkan kata-kata itu, ya Salih. Yaitu seruanmu kepada kami agar hanya mengisahkan Allah Ta'ala dan meninggalkan berhala yang sudah lama kami sembah, serta menyimpang dari agama nenek moyang kami. Oleh kerana itu mereka mengatakan atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murid. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami, kata-kata mereka. Jadi Nabi Saleh kata mereka adalah orang yang diharapkan. Sebelum ini, sebelum dakwah ni, mereka harap-harapkanlah Saleh. Bila Nabi Saleh bawa benda ni, mereka apa? Kecewa lah. Kata-kata mereka kecewa. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallahi in 'asaytu fama tazidunani ghayra takhsir. Saleh berkata, hai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dia berikan kepadaku rahmat kenabian darinya. Ini tafsiran daripada mana rahmat saya datangkan ni, eh? Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah pun apa pun kepadaku selain dari kerugian. Ini tafsiran tentang rahmat ini kita dah pernah terangkan. Sebab konteksnya adalah berkenaan dengan adakah kamu ni orang biasa seperti kita ni boleh dapat wahyu. Jadi menunjukkan apa masalah ni kalau aku ada dalam petunjuk bukti yang nyata, lepas tu Tuhanku kasih aku rahmat. Mana apa Tuhanku kasih aku rahmat? Dia kasihkan aku kenabian ini Tuhan. Jadi siapakah yang akan menolongku dari azab jika aku mendurhakainya, tidak enggan menyampaikan kewajipan dakwah ini? Sebab itu kamu tidak menambah apa pun kepadaku selain dari kerugian. Jadi sini kita faham para pendakwa, alim ulama dan sebagainya yang dulu ke jalan Allah SWT, mereka kalau ikut kata-kata orang kan yang bersalahan dengan ilmunya, dengan syariat, mereka akan dapat apa? Untung ke rugi? Rugi. Tak akan tambah mereka nampak macam duit masuk apa semuanya, tapi sebenarnya apa? Mereka dapat kerugian. Nah, kalau ikut apa ni polisi, apa ni badan-badan tertentu lah, dan sebagainya, dia dakwa ikut apa yang diorang nak, cara diorang nak macam ini, okey kita keluarkan apa ni sistem fatwa pun ikut apa yang diorang nak, nampak bagus lah, pangkat dan seterusnya. Okay, sebenarnya kata Nabi Saleh apa, wa ma fama tazidunani ghayra takhsir, kamu tidak menambah apa pun kepadaku selain dari kerugian. Yang demikian itu merupakan sifat kelembutan dari Nabi Saleh alaihi salam dalam mengungkapkan kata-kata dan keuletannya. Apa makna keuletan ni? Tadi ada eh? Macam apa? Berani ke? Tekun dan ulet. Apa ke? Tekun dan fasih ke maknanya? Tak tahu eh. Ayah dah pergi Indonesia dah tu. Keuletannya. Sebelum tadi fit 192 ke kepatihan. Nak teka betul lah. Kepatihan eh. Sifat kelembutan dari Nabi Saleh AS dalam mengungkapkan kata-kata dan kepatihannya dalam menyuruh mereka ke jalan kebaikan. Dengan kata lain, kalian tidak menduga jika kenyataan yang terjadi adalah seperti apa yang ku katakan dan aku serukan kepada kalian. Jadi kalau betul tu kefasihan, dan saya tahu tu kefasihan, semua nabi-nabi ada sifat fasih. Apa ni memilih kata-kata yang tepat, yang apa ni, yang mudah difahami. Jadi menunjukkan bahawa kita, kalau bukan kita lah, ataupun kita nak anak-anak kita berdakwah dan sebagainya, kita kena perhatikan satu kemahiran. Skill apa? Skill berpidato, skill komunikasi. Tak pidato, cakap bunga-bunga pun tak sangat lah. Yang penting cakap ni bagus tu. Skill apa ni? Communication skill, bahasa ni bahasa penting. Bahasa penting. Kita kena tekan kan. Kalau zaman sekarang perlu bahasa Inggeris dan sebagainya, ah iyalah. kita pun fokus dalam bahasa Inggeris. Tak ada, tak ada apa-apa. Yang penting bahasa Melayu dia ingat, dia tahu sudahlah. Semasa insya-Allah. Dengan kata lain, kalian tidak menduga jika kenyataan yang terjadi adalah seperti apa yang kukatakan dan aku serukan kepada kalian. Dan alasan apa yang akan kalian kemukakan kepada Allah Ta'ala atas itu? Apa yang dapat menyelamatkan kalian darinya akibat permintaan kalian kepadaku supaya tidak menyeru kalian untuk mentaatinya? Hal itu jelas tidak mungkin aku lakukan kerana itu merupakan kewajipanku. Seandainya aku tinggalkan seruan tersebut, maka tidak seorang pun dari kalian yang mampu menyelamatkan dan menolong aku. Aku masih dan akan terus mengajak kalian menuju jalan Allah dan tidak menyekutukannya sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keputusan antara diriku dan kalian. Yang ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ni, kalau kita baca tafsir dia pun dia akan cakap macam ini. Ini adalah tafsiran daripada kata-kata tadi kat atas. Walaupun dia tak cakap ni semuanya, tapi tu maknanya lah. Ha, seolah-olah inilah, ni nak menerangkan. Jadi ni tafsir, tafsir tu maknanya kita angkat, exposekan, kita nampakkan maknanya daripada ayat-ayat tadi ni yang dimaksudkan. Sebab mereka seolah-olah bila kata kamu ni kan adalah seorang yang kami harapkan sebelum ni, janganlah ni semua jangan buat. Dia kata takkan aku tak serukan apa yang aku telah diperintahkan ni. Siapa yang akan tolong aku kalau aku ingkar durhakai perintah Allah SWT sebelum sampaikan? Nah, itu dia. Selanjutnya mereka dengan kaum Samud juga mengatakan innama anta minal musahharin. Kita tahu ni semua daripada ayat-ayat yang berbeza-beza eh. Saya bila kasih dia kumpul sana sini, jadi dia seolah-olah dia satu cerita. Ayat-ayat ni semua seolah-olah jadi satu cerita. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Maksudnya engkau adalah seorang yang terkena sihir. Ada kalanya dia kata nabi-nabi itu tukang sihir. Tukang sihir. Yang ini buat dia kata dia ni pula kena sihir. Lagi teruk lagi ya, kena sihir. Yang mereka maksudkan adalah engkau Nabi Saleh alaihi salam terkena sihir sehingga tidak menyadari apa yang kau katakan dalam seruanmu pada kami, yakni untuk mengesakan Allah semata dan melepaskan diri dari segala bentuk persekutuan baginya. Kalau dalam mahkamah kalau awak kena sihir buat apa ni jenayah, lepas tak? Entah lagi ya. Kena buktikan dulu eh. Tapi kalau dapat buktikan dia punya mental tak betul, ada suara-suara kat dalam kepala dia eh, suruh dia buat jenayah ni, boleh lepas ke? Tapi tak senang-senang nak lepas. Saya dapat tahu kena pergi dekat mental hospital 3 tahun, check sana, check sini dan sebagainya, baru dia boleh kata lepas. Itu macam penjara juga kan, ada eh? Ya? Sebab zaman sekarang banyak orang-orang mahkamah dia macam ada sikap kesian ke apa. Entah-entah dia gila tak waktu dia buat. Jadi dia jangan-jangan apa ni, jangan jatuhkan hukuman dulu, cek dulu hantar periksa dan so on. Nasib baik apa ni ada ilmu tentang benda ni eh, tentang psikologi ni. Dia kata tak ada apa ni, kita katakan tak semuanya yang orang kata dia gila dia betul-betul gila. Kita boleh tahu kan? Kita boleh tahu. Yang ini tu yang sihir pula mungkin satu apa ni super juga lah ilmu-ilmu ni eh. Ini kena sihir ke tak kena sihir. Adakah maknanya orang tu kalau kena sihir kita dia boleh, dia tak boleh baca Quran? Tak semestinya. Maknanya dia tak boleh baca ayat kursi. Kalau dia kena sihir dia tak boleh baca ayat kursi. Tak semestinya juga. Nabi SAW kena sihir, dia jadi imam juga. Awak tahu kan Nabi SAW kena sihir? Cuma apa dia kena sihir? Dia dibayangkan padanya dia buat sesuatu padahal dia tak buat benda tu. Tu je. Tapi tentang hukum apa semuanya tak ada efek ke? Itu yang dalam hadis Bukhari. Dia kena sihirkan ada oleh apa ni perempuan Yahudi tu. Tetapi sebenarnya dia apa ni kata dalam hadis, aku nampak macam aku buat sesuatu tapi aku tak buat sesuatu. Ada satu kisah satu ustaz tu bila dia dah berubah daripada manhaj kepada satu manhaj lain, lepas tu ada pula saudara-saudara kata dia kena sihir, dia pun dah bangun, dia kata apa, aku kalau betul anak kena sihir apa ni mesti apa ni orang baca Quran apa ni anak akan menggotar ke apa semuanya, ataupun ni sekali dia pun baca lah, ni baca ayat kursi lah. Dia baca ayat kursi nanti kan dia tak kena, tak kena si orang kat depan semua tengok, alah ni ustaz ni tak kena si. Jadi kita bukan masalah boleh baca Quran ke tak boleh baca Quran ke apa semuanya, itu itu antaranya. Saya tak boleh ingat saya tengok video tu tentang ustaz tu, ya Allah. Macam gitu buktinya eh. Boleh baca Quran maknanya dia tak kena sihir. Tak ada tukang sihir besar pun kita tak tahu. Sekarang ni zaman sihir-sihir pun pakai ayat Quran juga. Nah, belakang dia la ilaha illallah, ada ayat Fatihah tu semuanya ada. Ini mantra-mantra. Baik. Maksudnya engkau adalah seorang yang terkena sihir. Yang mereka maksudkan adalah terkena sihir sehingga tidak menyadari apa yang kau katakan dalam seruanmu pada kami, yakni untuk mengisahkan Allah semata dan melepaskan diri dari segala bentuk persekutuan baginya. Demikian pendapat jumhur ulama bahawa yang dimaksud dengan musahharin adalah orang yang terkena sihir. Ada juga yang menyatakan musahharin adalah orang yang mempunyai sihir. Seolah-olah mereka mengatakan kamu ada orang yang mempunyai sihir. Saya rasa ini ada kena-kena dengan sebagian ulama kata nabi-nabi tak boleh kena, tak boleh kena sihir. Jadi yang hadis dalam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi Saksal kena sihir, tutup bacakan ayat suratul Falak, suratul Nas tu, itu hadis yang tak sahih lah. Sebab apa? Nabi-nabi tak boleh kena sihir. Tak masuk akal dia orang boleh kena sihir eh? Nanti dia ada rentakan syariat yang salah. Dan mungkin ada yang berdalilkan dengan ayat ni. Ada juga dalil dari Quran eh? Tapi nasib baik dia punya ayat tu jelas. Minal musahharin itu wazan maaf apa ni, majhul nama maf'ul yang kena buat, yang kena sihir. Tetapi pendapat yang pertama lebih kuat. Hal itu didasarkan pada ungkapan mereka setelah itu, ma anta illa basyarum mithluna, kamu tidak melainkan seorang manusia seperti kami. Dan ungkapan mereka, fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin, maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Mereka meminta agar Nabi Saleh alaihi salam mendatangkan sesuatu kepada mereka yang menunjukkan kebenaran apa yang dia bawa. Mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum 'adzabu yawmin 'adzim. Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan satu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Bagaimana firman Allah yang lain, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun alim. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Rabbmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apa pun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan Allah SWT juga berfirman, wa atayna samudan naqata mubsiratan fadhalamu biha. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Jadi Nabi Ibn Kathir dia bawa ayat-ayat berkenaan dengan mukjizat Nabi Saleh AS pun ada terangkan. Para ahli tafsir menyebutkan bahawa pada suatu hari kaum Samud berkumpul di tempat pertemuan mereka. Lalu Rasul Allah Saleh AS datang kepada mereka dan mengajak mereka ke jalannya. Saleh memperingatkan, menasihati dan menyeru mereka. Maka mereka pun berkata kepadanya, dengan syarat jika engkau boleh mengeluarkan dari batu keras. Mereka menunjukkan kepada sebungkah batu karang yang terdapat di sana, ini seekor unta betina untuk kami dengan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Dengan syarat maknanya apa? Kalau kamu dapat keluarkan apa yang kami minta ni, maka kami akan apa? Akan beriman, akan ikut engkau. Jadi kemudian mereka pun menyebutkan sifat-sifat dan tanda-tanda yang mereka maksudkan. Mereka menginginkan unta tersebut besar lagi tinggi. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada mereka, bagaimana menurut pendapat kalian jika aku mampu memenuhi apa yang kalian minta itu? Apakah kalian akan beriman kepada apa yang aku bawa kepada kalian dan membenarkan apa yang kerananya aku diutus? Ya, jawab mereka. Jadi mereka janji ya. Selanjutnya Nabi Saleh mengambil dan memegang janji-janji mereka. Kemudian Saleh berangkat ke tempat solatnya, lalu mengerjakan solat di sana, benar-benarkan Allah SWT bagaimana yang ditetapkan baginya. Kemudian ditetapkan baginya, yang ditakdirkan Allah SWT macam mana solatnya, macam mana doanya. Kemudian dia berdoa kepada Rabbnya agar mengkabulkan apa yang menjadi permintaan mereka itu. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh batu itu agar menjadi seekor unta betina yang besar, yang sesuai dengan permintaan mereka. Setelah unta betina itu muncul, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan, kekuasaan yang luar biasa hebatnya, sekaligus bukti yang sangat pasti dan jelas, sehingga banyak dari mereka yang beriman, namun kebanyakan dari mereka tetap berada dalam kekufuran, kesesatan dan keingkaran mereka. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazalamu biha, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Jadi ini cerita bagaimana unta yang besar itu datang, yang unta Nabi Saleh ini datang. Kita faham sekarang sebabnya adalah mereka cabar Nabi Saleh alaihissalam, suruh datangkan unta itu daripada batu. Daripada batu. Dan orang semua lihat, ni bukan magic ke apa. Daripada batu orang semua tengok ni, batu ni orang kata. Dan orang sebutkan sifat-sifatnya. Dan kalau dalam bahasa Arab mereka kata watana'atu, dia sifat-sifatkan dan mereka berat-beratkan sifatnya. Begini. Nabi Saleh kata, betul kalau apa ni akan beriman kalau aku bawa ni? Mereka katakan ya. Kemudian Nabi Saleh pun doa kepada Allah SWT, dan betul-betul keluar daripada batu tersebut unta. Mukjizat. Tak boleh bayangkan bagaimana. Jadi oleh kerana mukjizat itu, ramai yang terpegun dan beriman kepada Nabi Saleh AS ni. Nabi, mana bukan Nabi boleh buat gini. Dan ramai juga yang tidak beriman dan degil dan ingkar. Jadi kata Allah SWT dalam ayat tadi yang ke atas tadi, wa ataina samud wa naqata mubsiratan fa zalamu biha. Makna zalamu biha, mereka menganiaya unta betina itu, bukan maknanya mereka sembelih saja. Sembelih itu selepas tu, bukan yang ini. Ayat ni bukan pasal sembelih. Makna zalamu biha kat sini, maknanya mereka apa, ingkar dan tidak ya, ikut akan Nabi Saleh. Itu maknanya anayakan mujizat. Oleh kerana itu Nabi Saleh AS berkata kepada mereka, hadihi naqatullah, inilah unta betina dari Allah. Dalam ucapannya itu dengan niat kerana Allah, Nabi Saleh AS menambahkan dengan naqatullah, unta dari Allah, sebagai tambahan yang bersifat pemuliaan dan penghormatan. Yang demikian itu adalah sama seperti firmannya, Baitullah, rumah Allah. Lakum ayah, sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu, iaitu sebagai bukti yang menunjukkan kebenaran apa yang aku bawa kepada kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun qarib. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Akhirnya semua sepakat untuk membiarkan unta betina itu hidup di tengah-tengah mereka dan boleh berkeliaran sehendaknya di tanah mereka. Hari demi hari unta itu pulang pergi ke sumber air. Sampainya di sumber air, unta itu akan meminumnya untuk hari itu saja. Sedangkan mereka datang ke sumber air itu dan mengambil air itu untuk persediaan hari-hari berikutnya. Ada yang mengatakan bahawa mereka meminum susu unta betina itu dan susunya itu cukup bagi mereka. Ini semua daripada riwayat-riwayat dari ulama tafsir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala hadhihi naqatul laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum." Soalnya berkata, ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Oleh kerananya Allah SWT berfirman, inna mursilunna qati fitnatan lahum, sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, yaitu sebagai ujian bagi mereka apakah mereka akan beriman atau justru akan tetap kafir. Dan Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Fartaqibhum, maka tunggulah tindakan mereka. Maksudnya tunggulah apa yang akan menimpa mereka. Wastabir, dan bersabarlah atas tindakan mereka yang menyakitkan. Jadi belum apa-apa, Allah SWT dah perintahkan Nabi Saleh untuk sabar. Fartaqibhum, maknanya tunggulah tindakan mereka. Maknanya dia dah suruh ready ya, bersedia. Ini unta ni kata Allah SWT adalah cobaan untuk mereka. Kau wahai Salih, sekarang kau tengok aja dulu apakah akan mereka lakukan, apa yang mereka akan lakukan, dan sabarlah. Sebab mereka kata Allah SWT suruh sabar tu maknanya mereka akan buat benda yang tak betul lah. Ini semua adalah satu kelebihan untuk Nabi-Nabi. Mereka dah dapat agak apa yang akan dilakukan. Dia tak terkejut. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ, dan beritakanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu, tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Jadi ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Kalau ada lagi daripada hadis ke apa semuanya, tentu akan dibawakan. Jadi untuk kita ni dah cukup tentang apa ni mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Sebelumnya tentang kisah-kisah lain berkenaan dengan kaum Samud. Ada apa-apa soalan ke apa? Tambahan. Kita kena faham adakah nur, cahaya ni sifat Allah SWT? Adakah cahaya ni adalah sifat Allah SWT? Apa jawab ni? Adakah nur ni adalah sifat Allah SWT? Salah satu daripada sifat sebab Allah SWT adalah nur. Betul tak tu? Ha? Sifat tu. Apa dalilnya? Okey. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Adakah ini betul-betul Allah adalah cahaya langit dan bumi? Masalah nurihi kamishkatin sampai habisnya. Nurun ala nur sampai habis. Yahdillahu binurihi man yasha'. Jadi jawapan kita, Allah nurus sama wa ta'ala, Allah adalah cahaya langit dan bumi ini, zahirnya adalah Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya. Jadi jawab kita betul, Allah adalah cahaya. Cuma kita bila dengar nur je, dengar cahaya, kita semua tahu cahaya tu apa kan? Cahaya lampu semuanya dan sebagainya. Tapi bila kita lihat ini adalah sifat Allah SWT, maka kita katakan ini nur, tapi tak seperti cahaya makhluk. Tak seperti cahaya yang kita tahu ni semuanya. Segala-galanya kita tak tahu macam mana. Ya Allah adalah cahaya. Itu bila berkaitan dengan sifat Allah SWT. Maksudnya dia takkan cantum dengan makhluk. Kalau ada sifat Allah SWT, dia takkan bercantum dengan makhluk. Kita ni cakap dia katakan dia minta ingat Allah SWT berkenaan dengan masalah ini. Nanti ada hadis-hadis berkenaan ini semuanya. Jadi kita katakan memang kita ibaratkan bahwa masalah, sifat Allah SWT adalah cahaya. Okay, tapi dia bukan macam cahaya dia yang kita tahu, dia adalah yang layak untuk Allah SWT. Kemudian kalau ada ayat-ayat lain yang menunjukkan tentang cahaya dan sebagainya, okay, kita lihat lafaznya bukan macam lafaz menunjukkan sifat, maknanya boleh ditafsirkan ataupun dinakira dan sebagainya, maknanya dia umum gitu macam nur. Ha, maka yang itu kita tafsirkan sesuai dengan keadaan tu. Ha, sebab dia tak mengkhabarkan Allah SWT dan sebagainya. Dia bukan macam Ruhullah dan sebagainya. Tak ada kan. Ha, jadi itu kita tafsirkan dengan sepama. Macam nurun kita je, qadjakum minallahi nurun kitabum mubin. Kalau untuk Nabi SAW itu bukan sifat dia, tetaplah nur yang merupakan cahaya. Misalnya petunjuk dan sebagainya. Itu nak kena jelas. Kan tak ada muskilah dalam kata tentang bahawa oh, ni Allah ni cahaya macam ni semua. Ada kita pula ingatkan macam itu. Itu tidak eh. Dalam sebuah hadis, kalau kita ingat lagi dalam Isra Mi'raj, Allah SWT mempunyai selendang kibriya, yakni kesombongan. Lauka syafatu, dia ada hijab-hijabuhu nur, hijabnya nur. Kalau dia mengangkatnya, menyingkapnya, maka akan membakar hijabnya itu ataupun pandangannya itu apa yang sampai daripada pandangannya. Itu mana boleh sama dengan apa? Dengan apa yang ada kat sini, mana dia lain? Kita tahu itu je. Kalau disingkapkan hijabnya aja, pandangan tu akan membakar semuanya. Ini mana ada sama dengan apa-apa pun. Dengan yang kita silap. Jadi yang cahaya yang ni semuanya, oh ni cahaya Allah SWT, ni cahaya matahari, cahaya Allah SWT. Ni apa ni? Cahaya lah, cahaya api ke, cahaya matahari ke, cahaya apa semuanya. Diciptakan oleh Allah SWT. Cahaya Allah SWT khas untuk Allah SWT. Jadi kita mungkin disini dahulu. Kita satu-satunya kafarah. Semoga apa yang kita dengar, kita baca, boleh manfaat bagi kita. Astagfirullahaladzim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته